قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada kitab dari kitab Al-Fasl Fiqhi yang dijelaskan oleh Fatihah Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan Abdullah Ta'ala. Maka Habibullah Ta'ala Al-Qawlu Salis, pendapat yang ketiga, annahu yuqahu lil hamli qadu ibnin wahidin aw bintan wahidatin ayyuhuma aksar. Yang ketiga, maka di jatah atau bagi anak yang sedang berada di dalam kehamilan yang sedang dikandung, yaitu diberikan bagian satu dari anak laki-laki atau satu dari anak perempuan, mana yang lebih dominan. Di annal ghaliba al-muqtad anna lan talidal unsa aksar min wahidin fi batnin wahidin, karena secara kebanyakan, secara kebiasaan, ini bayi itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan perempuan lebih dari satu dalam satu perut. Bayang-bani al-hukmu al-ghalib, maka hukum dibangun dengan kemayoritasannya atau keumumannya. Ya akhudul qadi minna warasati kafilan biziyadati ala nasibil wahid, maka seorang qadi dia mengambil harta warisan tersebut sebagai biaya pemeliharaan sebagai tambahan dari jatah dari seorang satu. Di anna amal ajizun an nazar nafsihi, karena seorang yang mengandung tentunya akan lemah untuk bisa melihat dirinya. Bayang dulu lahal qadi hiyatan, maka seorang hakim akan melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari anak yang berada di kandungan dalam keadaan ikhtiatan sebagai kehadiran. Warrajih min hadil akwal ma yakunu fi ikhtiatan aksar, maka asyik merajihkan atau menguatkan dari pendapat-pendapat ini apa yang di sana terdapat kehati-hatian yang lebih banyak, bahwa al-qawlusain itu pendapat yang kedua, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan kehati-hatian. Di anna bila datal unsayain isnain fi batnin wahidin kasirul wuqu', karena kali akhiran dari dua anak dalam satu barat ini menjadi ini bisa di banyak kemungkinan anak itu bisa dua. Bama zada ala isnain nadirun, sedangkan lebih dari dua dalam satu perut tentunya jarang. Ba'akhad al-kafil kama fi qawli salis, maka dengan demikian mengambil lebih dari harta warisan tersebut sebagai kehati-hatian, sebagai kehati-hatian kalau seandainya di sana terdapat kembar. Maka ya ta'adza wa hatta la wajada kafir, dan seringnya terjadi di sana ada alasan-alasan sampailah walaupun mendapatkan sesuatu yang bisa memelihara dari keadaan tersebut. Maka yaktarihi ma yaktarihi wa yu'jiz anit tahammul fa yudi'u haqqal hamil ila tabayyana aksar min bawahid. Maka tatkala diambil dari apa-apa yang bisa dimungkinkan dari kemungkinan-kemungkinan, maka kemungkinan yang akan bisa terjadi apabila dua ini satu lebih dari satu ini sehingga bisa tertangani. Wa ala qaulil marjuh, dan atas pendapat yang lemah, yaj'alul hamal sitala taqadir, maka menjadikan kehamilan itu dengan 6 takdir. Di anahu imma ayyam fasila hayyan hayatan mustaqirratan, yang pertama bisa karena itu bisa dilahirkan dalam keadaan benar-benar hidup dan bisa mandiri. Kaima ayyam fasila mayitan, dan bisa juga anak tersebut lahir dalam keadaan mati. Bila kelahiran hayatan mustaqiratan, wa imma ayyakuna zakaran fakat al unsa fakat al zakaran unsa al zakain al unsayin. Bahadi sitaru fakat. Bisa jadi anak tersebut lahir berjenis laki-laki saja. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, lahir berjenis satu perempuan saja. Atau kemungkinan yang lain, lahir anak satu laki-laki dan satu perempuan. Ini kemungkinan yang ketiga. Atau kemungkinan yang keempat, terlahir dua anak laki-laki. Kemudian yang terakhir, kemungkinan yang terakhir, lahir dua perempuan. Maka ini sebagai 6 sebagai takdirnya atau kemungkinan yang akan terjadi. Yuj'alu likulli takdirin mas'alah, maka dijadikan satu dari kemungkinan-kemungkinan tersebut bagian. Wa yajri 'alaiha amaliyah al-hisyal hisabiyah, sehingga diperlakukan di sana secara wa yanduru fi ahwali warasati, dan tentunya dilihat dari keadaan harta warisnya. Faman kana yarisu fi jami'il masa'ili mutasawiyan, Wa'atiyahu. Wa'atiyahu nasibuhu kamilan. Jika di sana anggota-anggota harta waris di sana saling mewarisi secara sama, maka tentunya akan diberikan sebatas bagian-bagiannya secara secara sempurna. Kamankane sufiha mulafadilan u'tiyatuhu ikatasoe ingkoso angkoso. Dan apabila di sana, apabila dia anggota warisnya tersebut berlebih, tentunya akan diberikan secara kurang. Waman kana yarisu fi ba'dihā tunaba lam yu'tihi syai'an. Dan apabila di sana ahli warisnya di sini sebagiannya bukan tidak ada sebagian yang lain, tentunya tidak akan diberikan. Yulqahul baqi ila ayyab biha halal hamal kama sabab. Maka akan diberlakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keadaan-keadaan kehamilan pada keadaan yang telah lewat Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasil di dalam pembahasan ahli waris yang masih berada di perut, tentunya di sana perlu ada perhatian khusus. Dan tentunya yang lebih mudah untuk dikerjakan, tentunya mana yang paling mudah untuk dikerjakan. Kalau seandainya masih bisa ditunggu kejelasan dari kelahiran tersebut, maka ditunggu. Iya, jadi di sana untuk apa? Kehati-hatian, maka diberikan, maka diambil sebagian harta waris dalam keadaan untuk berjaga-jaga. Kemungkinan dari kelahiran tersebut. Mirasil mahkot bab tentang memberikan harta warisan kepada orang yang mahkot, orang yang hilang. Al-mahkudu logatan ismu mahkot man faqada syai' ida adamahu. Terambil dari ismu mahkot seperti seorang yang pada syekh, orang yang kehilangan sesuatu, yaitu tidak ada pada dirinya. Wal fakdu ayat luba asya'a fala yajidu. Yang disebut dengan fakat atau kehilangan adalah seseorang yang mencari sesuatu namun dia tidak mendapatkannya. Wal muradu bil mahkut huna, dan yang dimaksud dengan mahkut di sini adalah maning kotoa kabaruhu wajahlu haluhu, yaitu orang yang terputus kabarnya orang yang tidak diketahui kabarnya. Misterius, hilangnya itu tidak ada yang tahu. Siapa hilang tuh misalnya? Kalau hilangnya itu ya, banyak kemnya orang hilang ya. Dan itu tidak diketahui keadaannya. Wala yadri ahayyun huwa am mayyit. Dan dia tidak diketahui kalau yudra, apakah dia itu masih hidup atau sudah mati. Salam kana sabundalika safaru al huduruhu kitalan al ingkisar safinatun al usirahu fi aidi ahli harbi aw ghairi dzalik. Begitu dengan sebab-sebab ya, misalnya dia hilang karena safar misalnya ya. Ada orang yang berpergian atau hilang enggak tahu kemana, enggak pulang-pulang. Enggak ada kabar, enggak ada berita. Atau dia itu ada, namun ternyata enggak diketahui. Apakah dia itu terbunuh misalnya? Atau tatkala dia menaiki kapal, kemudian kapalnya misalnya tenggelam, enggak tahu. Misalnya tahu-tahu kapalnya ya, tenggelam seluruh penumpangnya, nggak ada yang selamat, hilang, nggak ada bekas-bekasnya. Atau seseorang yang hilang misalnya di sandera tertawan oleh musuh. Sehingga keadaan orang yang hilang pada waktu-waktu yang bisa dimungkinkan, tentunya kemungkinan tersebut kemungkinan yang selalu apa ya, tidak pasti gonjang-ganjingnya, bisa masih ada, bisa masih atau sudah tidak ada. Waliku lihalatin minahalatin ahkamu nafas suha. Dan pada setiap hal tersebut, dari dua hal tersebut, apakah hidup atau mati, maka tentunya nanti akan diperlukan hukum-hukum secara khusus. Ahkamu binisbati li zaujatihi, hukum-hukum yang disnisbahkan kepada istrinya ya, tidak seorang suami misalnya hilang misalnya ya. Nanti otomatis istrinya ini nanti yang akan dihukum ya. Al akami binis berarti liirsihi min ghairihi, atau hukum yang berkenaan yang dinisbahkan kepada tata warisan dari selain orang yang hilang tersebut, yang berhubungan dengan orang yang hilang tersebut. Jadi ada wa irsi gharimahu, atau kemungkinan yang ketiga dari penisbatan data warisan yang berkenaan dengan selain dengan dirinya. Kalau misalnya tadi hukum yang berkenaan dengan istrinya, berarti apa? Yang hilang berarti suaminya. Otomatis apa? Suaminya meninggalkan data waris. Terus kapan baginya? Nanti bahasanya nanti di hadapan hakim. Nanti ada nanti. Kemudian hukum yang berkenaan dengan kese min rihi, warisan dari orang lain. Misalnya dia seorang yang hilang, kemudian sebenarnya dia tuh punya jatah, ya. Punya jatah dari orang lain, namun dia itu hilang. Kemungkinan kedua, misalnya anaknya lima, hilang satu. Bagiannya gimana nih? Apakah dikasih atau tidak? Apa sampai kapan menunggunya? Nanti pembahasannya. Atau hukum yang berhubungan dengan bagian dengan selain dirinya. Misalnya dia seorang, misalnya seorang punya anak laki-laki tiga, kemudian perempuannya dua atau satu. Tentunya apa? Anak laki-laki satu yang hilang, tentunya akan apa? Berhubungan erat pembagiannya dengan saudaranya laki-laki yang dua. Apakah ditemukan atau tidak? Sampai kapan? Ini sebagai pembahasan. Walam yadaja akhadil istimalain al-akhal, dan tidak ada yang tidak bisa dikuatkan dari salah satu dari dua kemungkinan. Tidak bisa dimungkinkan apakah ini masih hidup atau sudah mati. Tidak ada kemungkinan. Benar-benar tidak tahu kabarnya. Bakana labuda min dalbin muddah yata'akad fiha min waqi'ihi. Dan tentunya di sana tidaklah ada usaha-usaha untuk menunggu atau meneliti atau mengusut dari peristiwa yang terjadi. Takunu fursatan lil bahsi anhu, sehingga apa? Tentunya diadakan waktu khusus untuk mencarinya. Wa yakunu mudihat biduni ma'rifati syai'in anhu dalilan ala adami wujudihi. Sehingga tatkala sudah diadakan usaha-usaha untuk mencari pada masa-masa tertentu, dan tentunya keberadaannya tidak ada tanda-tanda yang bisa dilacak, maka ini menunjukkan apa? Benar-benar dia itu tidak ada wujudnya. Sudah diusut, enggak ada yang tahu semua. Dabi'an ala dzalik ittafaqu ulama ala dzarbi tilkal muddah, lakin ikhtalafu fi miqdariha ala qaulain. Maka dengan dasar tersebut, maka para ulama bersepakat untuk menentukan sampai kapan usaha atau menunggu orang yang hilang tersebut. Akan tetapi para ulama mereka berselisih pendapat tentang kadar waktu masa nantian atau masa penungguan. Kadar yang jelas ini ada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anahu yarji'u bi taqdir mudah ila ijtihadil hakim. Pendapat yang pertama dikembalikan kepada waktu atau masa yang telah ditentukan dari keputusannya seorang hakim. Karena asla hayatul mahkuli, karena secara asal orang yang hilang itu masih hidup secara asal. Kenapa? Karena tatkala hilang itu dia hidup. Kalau sudah mati kemudian hilang kan tidak begitu jadi masalah ya. Orang dikubur atau hilang, kuburnya dekat sungai, oh mungkin hanyut. Dan orang yang meninggal tentunya apa? Tidak banyak membawa masalah karena sudah meninggal. Jelas-jelas meninggalnya. Maka orang yang hilang ini pada asalnya dia masih hidup. Walah yarju an hadzal asal ila biyakinin. Maka tidaklah keluar dari asal ini kecuali dengan yakin. Aw ma fi hukmihi, atau apa-apa yang bisa ditunjukkan dengan sesuatu yang jelas. Wa hadza qawlu jumhur, maka ini adalah termasuk dari pendapat para jumhur. Sawang kana yaglibu alaihi salama al halak, baik itu secara keumuman ini selamat atau dia sudah mati. Jadi secara asalnya adalah hidup, cuma ya itu tadi kemungkinannya itu kemungkinannya kalau masih hidup ya berarti mati. Salam. Waktu qabla tis'in min umrihi, tis'in min umrihi oh ba'da, baik itu hilangnya itu sebelum usahanya dia dari umurnya atas setelahnya. Yang yung daru hata takumu penginatan di matihi, maka tentunya akan ditunggu sampai datang kabar kematiannya. Al-tamdi muddatan yaglibu al-adhan anahu la ya'ish fauqaha, atau ditunggu beberapa waktu yang secara persangkaan yang kuat atau persangkaan yang keumuman bahwa orang tersebut tidak hidup setelahnya. Misalnya orang kehilangan di masa-masa bencana, ya. Dia meninggal. ada sebab yang jelas. Kemudian pendapat yang kedua, at-tafsir maka dirinci zalika anal makhudi halatain. Maka orang yang hilang tersebut ada dua hal. Atulah keadaan yang pertama ayakuna al-ghalib alaihi al-ghalib, yaitu secara dugaan kuat orang tersebut telah meninggal. Bang, bang, bang.